Dan padahal Bani Quraidah sudah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peperangan Ahzab, setelah selesai kemudian kembali ke rumah masing-masing di kota Madinah, maka para sahabat Nabi dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan senjata, menunjukkan bahwasanya peperangan Ahzab selesai dan mereka menang. Akan tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Jibril alaihi salam untuk jangan meletakkan senjata dan memerangi Bani Quraidah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab, beliau meletakkan senjata. Lalu beliau mandi setelah berperang. Lalu datanglah Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril bertanya, "Wa'tas silah, wahai Rasulullah, apakah engkau telah meletakkan senjata?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihissalam berkata, "Wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihi." Demi Allah, kami para malaikat tidak meletakkan senjata atau belum meletakkan senjata. Maka keluarlah kembali berperang melawan mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ila ain? Kemana aku harus berperang?" Kemudian Jibril alaihissalam menunjuk dengan memberi isyarat kepada Bani Quraidah. Kepada Bani Quraidah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Bani Quraidah. Salah satu sebabnya adalah karena Bani Quraidah yang berkhianat atas perjanjian dan ikut membantu di dalam peperangan Ahzab. Ikut membantu di dalam peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk keluar menuju Bani Quraidah atau Bani Quraidah. Kemudian beliau bersabda dengan sabdanya yang sangat terkenal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ala la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah." Ingat, jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Berarti perginya pagi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya kalian harus sampai sana di Bani Quraidah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di tengah perjalanan waktu asar sudah masuk, kemudian para sahabat berbeda pendapat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ada yang berpendapat mengambil hadis secara zahir, tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah meskipun waktunya sudah lewat. Maka sebagian pendapat mengambil pendapat hadis ini secara zahir, mereka meskipun sudah sampai malam tetap tidak mengerjakan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Ada sahabat yang lain yang berpendapat dengan memahami hadis tersebut secara makna. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu hendaknya kita bersegera sampai di sana. Jangan sampai terbenam matahari belum sampai. Hendaknya kita bersegera sampai di sana. Maka di antara sahabat Nabi yang memahami hadis Bani Quraidah dengan makna atau pemahaman, maka mereka sholat asar di tengah jalan, bukan sholat asar di Bani Quraidah. maka hal tersebut diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan salah satu dari dua pendapat tadi. Jadi ada yang berpendapat dengan lahiriah hadis, jangan sekali-kali kalian sholat asar di Bani, kecuali di Bani Quraidah. Meskipun sudah lewat waktu asar, pokoknya sholat asarnya di sana. Dia berpegang dengan lahiriah hadis. Ada yang berpegang dengan makna hadis. Maksudnya, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah agar kita bersegera sampai ke Bani Quraidah. Jangan sampai terbenam matahari kecuali sudah sampai ke Bani Quraidah. Maka mereka akhirnya masuk waktu asar, sedangkan mereka belum sampai di Bani Quraidah, mereka sholat di situ. Karena mereka beranggapan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bisa sebelum terbenam matahari sudah sampai di Bani Quraidah. Ternyata belum bisa. Maka ini dua pendapat. Dari sinilah nanti para ulama mengambil berbagai macam cara pendalilan. Ada yang berpendapat bahwa setiap dalil harus dipahami secara lahiriahnya. Apa yang diucapkan oleh dalil tersebut, dipahamilah itu dalilnya. Ada yang berpendapat bahwa dalil harus dipahami dengan pemahaman, bukan hanya dengan lahiriah apa yang tertulis dalam hadis tersebut atau dalil tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masing-masing berpendapat dengan pendapatnya, dan masing-masing tidak disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kalau kita perhatikan perkataan para ulama, dari dua pendapat tersebut siapa yang benar atau yang lebih benar? Tentu dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu sholat di tengah jalan, yang satu sholat di Bani Quraidah. Yang sholat di tengah jalan karena menganggap bahwasanya itu hanya motivasi dari Rasulullah agar sampai di Bani Quraidah sebelum terbenam matahari. Yang satu sholat di Bani Quraidah asar meskipun sudah masuk waktu maghrib, karena beranggapan dengan lahiriah hadis, jangan sekali-kali kalian sholat asar sebelum kecuali di Bani Quraidah. Maka dua-duanya benar, akan tetapi mana yang lebih benar? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwa kita sebagai seorang muslim senantiasa bersandar dengan lahiriah dalil, kecuali jika ada yang memisah menjadikan dalil tersebut bisa dipahami dengan pemahaman yang lain. Kita sebagai seorang muslim senantiasa asal hukumnya memahami lahiriah dalil. Rasulullah SAW bersabda dengan dalil yang begitu tegas, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lahiriahnya begitu. Ya sudah, pahami saja. Kecuali ada dalil yang memisah, yang menjadikan dia dipahami dengan pemahaman yang lain. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah ke mana? Ke Bani Quraidah. Ya, ke Bani Quraidah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Madinah, maka otomatis kota Madinah tidak ada yang menjadi pemimpin. Kalau di zaman kita sekarang, gubernur VLT gitu ya, tidak ada yang menjadi pemimpin. Maka harus ada yang menjadi pemimpin sementara keluarnya Rasulullah SAW dari kota Madinah ke Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum menjadi pemimpin di kota Madinah selama beliau keluar. Abdullah bin Ummi Maktum seorang barir tunanetra, akan tetapi beliau ahli Al-Quran dan juga suaranya lantang, Makanya beliau salah satu seorang muadzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang memegang rayah, bendera peperangan, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, yang menarik di sini adalah ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Bani Quraidah, kemudian beliau berada di tempat yang tinggi, beliau memanggil orang-orang dari Bani Quraidah, ya ikhwatal qana, ya ikhwatal qiradata wal khanazir, wahai para saudara-saudaranya kera dan babi, wahai para saudara-saudaranya kera dan babi. Itu panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Bani Quraidah, karena memang mereka Yahudi. Ini Bani Quraidah ini adalah Yahudi dan mereka ahli khianat. Makanya kemudian mereka mengatakan, ya Abul Qasim, ma kunta jahulan wala fahashan, wahai Abul Qasim, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak pernah berlaku seperti ini, engkau tidak pernah menjadi orang yang seperti orang bodoh ataupun orang yang suka berkata-kata kasar. Nah, inilah Yahudi, senantiasa mereka menganggap dirinya selalu suci, padahal mereka sendiri yang melakukan penyimpangan agama. Dan Rasulullah SAW berkata seperti itu adalah hak beliau. Ini menunjukkan bahwasanya al-Yahud ikhwatul qiradata wal khanazir, kaum Yahudi adalah saudara-saudaranya kera dan babi. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sekitar 3000 pasukan. Kemudian 36 orang berkuda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung Bani Quraidah selama di dalam buku kita 10 hari. Di dalam riwayat yang lain, dan riwayat ini dikuatkan di dalam beberapa kitab sejarah seperti Mustad Imam Ahmad, kemudian Sahih Ibnu Hibban, kemudian juga Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung Bani Quraidah selama 25 malam. Artinya sehari semalam. 25 hari, 25 malam. Sampai akhirnya mereka benar-benar disiksa karena dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu ada seorang yang bernama Ka'ab bin Asad. Jadi pada waktu pengumpungan, ada seorang yang bernama Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad memberikan opsi kepada Bani Quraidah. 3 opsi di dalam pengumpungan tersebut. Opsi yang pertama yaitu, sudahlah, kalian beriman saja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalian tahu bahwasanya dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Kalian sungguh mendapati beliau di dalam kitab kalian, kitab Taurat. Dan kalian tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diberitakan gembira oleh Isa bin Maryam. Kalian tahu sifat dia. Kalian tahu keadaan dia seperti kalian mengetahui anak kalian. Dengan beriman kepada dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian menjaga darah, harta, anak, istri. Akan tetapi Yahudi, orang-orang sombong. Yahudi itu orang-orang congkak, sombong. Mereka tidak mau. La nufarriqu hukma Taurati abada wa la nastabdilu bihi ghairahu. Kita tidak akan meninggalkan hukum Taurat selamanya. Kita tidak akan ganti dengan selainnya. Kemudian opsi yang kedua, kata Ka'ab ibn Asad, selama pengumpulan ini, wahai Bani Quraidah, ada opsi yang kedua, kita bunuh saja anak-anak kita, istri-istri kita, lalu setelah itu kita perangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menang, maka kita pada saat itu mencari lagi perempuan yang lain. Kalau kita kalah, maka kita tidak akan menghinakan anak dan perempuan kita, istri-istri kita. Ini opsi yang kedua. Maka orang-orang dari Bani Quraidah mengatakan, tidak, kami tidak mau seperti itu. Kemudian opsi yang ketiga, Ka'ab bin Asad mengatakan, malam ini adalah malam Sabtu. Kalau seandainya kalian ingin, kita berkhianat saja, kita bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi mereka enggan. Mereka katakan hari Sabtu hari yang agung, tidak boleh kita berkhianat. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 10 hari atau 25 hari Bani Quraidah dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ini orang-orang Bani Quraidah ini anggap Rasulullah SAW dan pasukannya dan para sahabatnya. Di dalam tengah-tengah pasukan Rasulullah ada orang yang dipercaya oleh Bani Quraidah, yaitu Abu Lubabah. Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Maka Abu Lubabah pun pergi menuju Bani Quraidah, masuk ke dalam, karena Abu Lubabah dipercaya oleh Bani Quraidah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Lubabah, ketika Abu Lubabah mendatangi mereka Bani Quraidah, maka para anak-anak, para perempuan sudah benar-benar dalam bahasa Banjar itu marista, 25 hari dikepung, tidak bisa bergaul dengan yang lain. Mereka menangis. Kemudian mereka mengatakan, ya Abu Lubabah, atara an nanzil ala hukmi Muhammad. Wahai Abu Lubabah, apakah kita turun ataupun kita mengikuti hukum yang disebutkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Lubabah mengatakan, iya. Kemudian beliau memberikan isyarat hukumnya, yaitu dipenggal leher. Kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW, kalian akan dipenggal lehernya. Padahal Rasulullah SAW tidak ingin seperti itu. Ini berarti Abu Lubabah berkhianat atas nama Allah dan Rasulnya. Akhirnya Abu Lubabah mengakui dirinya salah dan berkhianat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Abu Lubabah pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pergi ke masjid dan beliau ikat diri beliau di masjid. Makanya di Masjid Nabawi itu ada tiang. Tiang Ustwanatu Abi Lubabah. Tiangnya Abu Lubabah. Disitulah Abu Lubabah mengikat dirinya sendiri sebagai bentuk penyesalan terhadap kelakuan beliau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Apa pengkhianatannya? Abu Lubabah kan diutus dari kaum muslimin ke Bani Quraidah. Kemudian orang-orang Bani Quraidah mengatakan, bertanya kepada Abu Lubabah, apa yang diinginkan oleh Muhammad? Apakah kita ikut keputusan Muhammad SAW? Kita sudah dikepung 25 hari. Maka Abu Lubabah mengatakan, keputusan Rasulullah dipenggalnya. Padahal Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian. Nah, Abu Lubabah menganggap bahwasanya beliau sudah berkhianat. Paham ini para ikhwan? Maka pulanglah beliau ke kota Madinah. Sampai di Masjid Nabawi, beliau ikat diri beliau sendiri. Ini pelajaran menarik bahwasanya Abu Lubabah mengakui kesalahan sesegera mungkin, kemudian beliau ikat diri beliau. Beliau tidak akan pernah melepaskan diri beliau sampai turun ayat yang menyebutkan diterimanya taubatnya Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Lalu sholatnya bagaimana Ustaz? Sholatnya setiap kali datang waktu sholat, yang melepas ikatannya istrinya. Kemudian sholat, setelah sholat diikat lagi. Ya, Kalau waktu sholat, sholat, kemudian setelah sholat diikat lagi terus sampai beberapa hari. Ya, sampai beberapa hari Abu Lubabah radhiyallahu anhu seperti itu. Maka turunlah surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berkhianat terhadap amanah yang dipercayakan kepada kalian dalam kalian keadaan kalian menyadarinya. Dan beliau hampir sepekan seperti itu, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat dengan menurunkan ayat surat At-Taubah ayat 102. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyan. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Asallahu an yatuba alaihim. Semoga Allah memberi taubat atas mereka. Innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah benar-benar terdesak, dikepung 25 hari tidak bisa ngapa-ngapain, terdesak benar-benar, maka akhirnya mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada Bani Quraidah, ala tardawna ya ma'syaral aus an yahkuma fihim rajulun minkum. Wahai kaum Aus, maukah kalian ada seorang di antara kalian yang menjadi hakim atas nasib Bani Quraidah? Ya, maukah kalian atas ada seorang dari kalian yang menjadi hakim atas Bani Quraidah? Jadi gini, setelah 25 hari dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Quraidah menyerah. Setelah menyerah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan ada keputusan. Ini orang-orang diapain? Ini manusia-manusia ini yang kalah ini diapakan? Otomatis kan mereka sudah jadi budak. Diapakan mereka ini? Maka otomatis sekarang kita mencari apa hukum atas mereka. Maka Rasulullah SAW tidak mau memberikan hukum. Mereka Rasulullah SAW menanyakan kepada kaum Aus. Kaum Aus, dan ada Aus, ada Khazraj. Kaum Aus, bagaimana kalau seandainya yang mengambil keputusan diapakan orang-orang Bani Quraidah ini adalah pemimpin kalian? Maka kaum Aus mengatakan, bala, tentu wahai Rasulullah, boleh. Maka akhirnya yang memimpin untuk mengambil keputusan atas tawanan Bani Quraidah adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu waktu itu beliau sedang mengobati lukanya, yang beliau terkena luka saat peperangan Khandaq. Beliau terkena luka saat peperangan Khandaq. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, datanglah Sa'ad dari rumah menuju masjid. Ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu datang ke masjid dengan menaiki keledai. Bukan kedelai ya, keledai. Di depan pintu, di depan masjid, beliau tempatkan keledainya. Kemudian setelah itu, ketika datang, Rasulullah SAW bersabda, "Qumu ila sayyidikum aw khairikum fa anzilu." Wahai kalian semua kaum Ansar, bangun kalian. Itu pemimpin kalian sudah datang. Sayyid kalian sudah datang. Ya. Di sini ada berbagai macam pelajaran nantinya. Apa hukum berdiri menyambut tamu? Karena di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadisnya itu begini bunyinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis tentang orang masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian yang ada di ruangan tersebut berdiri. Dan itu termasuk daripada dosa besar. Ya, kenapa? Karena diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadisnya berbunyi begini. Man sarrahu an yatamatsala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang suka orang-orang berdiri karenanya, maka hendaklah dia ambil tempatnya di neraka. Siapa yang suka orang-orang berdiri karenanya, maka hendaklah ia ambil tempatnya di dalam neraka. Berdasarkan hadis ini, ya, kita dilarang untuk ketika ada orang datang kemudian kita bangun, ya, apalagi tidak ingin salaman kepadanya, apalagi tidak ingin menyambutnya, hanya sekedar bangun mengagungkannya. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti ini ada penjelasan tambahan. Yang jelas di sini Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, bangunlah kalian, sambutlah pemimpin kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Di sini juga ada pelajaran bahwa Rasulullah SAW mengatakan ila sayyidikum. Bangunlah kalian, sambutlah sayyid kalian. Ini menunjukkan kata-kata sayyid bukan khusus hanya untuk Rasulullah SAW. Di tengah para sahabat bukan hanya untuk Rasul. Tetapi bisa juga sayyid itu adalah pemimpin. Pemimpin suatu suku, pemimpin suatu kelompok. Jadi sayyid itu tidak menunjukkan bahwasanya ketinggian, kata yang menunjukkan ketinggian, tetapi dia ada kata yang menunjukkan kepada kepemimpinan. Dan sayyid bukan hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan qumu ila sayyidik, bangunlah wahai kaum Ansar, itu sayyid kalian sudah datang, yaitu siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Sa'ad, mereka menunggu keputusan engkau. Itu orang-orang tawanan Bani Quraidah, laki-laki, perempuan, anak-anak diapakan. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, inni ahkumu fihim an taqtula muqatiluhum wa tusabba dhararihim wa tuqassamu amwaluhum. Aku memutuskan bahwa nasib mereka, tawanan-tawanan laki-lakinya dipenggal leher, dan tawanan-tawanan perempuannya dijadikan budak, dan harta-hartanya dijadikan harta rampasan perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad hakamta fihim bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Sungguh engkau telah memutuskan keputusan untuk Bani Quraidah dengan hukum Allah yang datang dari 7 petala langit. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirnya orang-orang dari Bani Quraidah dipenggal lehernya. Bahkan disebutkan jumlah mereka sekitar 600 sampai 700 orang. Mungkin ada yang menganggap sadis sekali. Nanti kita akan jelaskan. Ya, 600-700 orang. Di antaranya tadi Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab yang mengajak Bani Quraidah untuk ikut perang Ahzab, berkhianat terhadap perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipenggal lehernya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuat galian di pasar kota Madinah, agak luar dari kota Madinah, di pasar kota Madinah. Kemudian setelah itu dipenggali mereka, dan jumlah mereka sekitar 600 sampai 700 orang. 600 sampai 700 orang. kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Jadi jumlah mereka yang dibunuh 600 sampai 700 orang. Keputusan hukum ini siapa yang memutuskan tadi? Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Kenapa yang memutuskan Sa'ad bin Mu'ad? Karena Sa'ad bin Mu'ad adalah pemimpinnya kaum Ansar dari Bani Aus. Pemimpinnya kaum Ansar dari Bani Aus. Dan ini pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang membelanya. Nah, kemudian para ikhwah, ada tadi yang bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini, dialah yang tadi mengajak Bani Quraidah untuk ikut memerangi Rasulullah SAW di dalam peperangan Ahzab sebelum peperangan Bani Quraidah. Maka Huyai bin Akhtab pun kena tawanan. Kemudian Huyai bin Akhtab berkata sebelum dipenggal lehernya, "Laqad dhaharta alayya. Engkau telah menang melawanku. Ama wallahi ma lumtu nafsi fi adawatik. Demi Allah, ingat engkau baik-baik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencela diriku karena aku memusuhimu." Artinya aku tidak menyesal dengan keadaanku seperti ini. Walakinnahu man yakhdhulillahu yakhdhal. Tetapi aku yakin yang dihinakan oleh Allah pasti hina. Maksudnya inilah takdirku. Allah telah menghinakan aku. Thumma aqbala 'ala an-nas, lalu Huyai bin Akhtab menghadap ke manusia dan mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innahu la ba'sa bi amrillah. Sesungguhnya tidak mengapa dengan ketetapan Allah. Kitabun wa qadarun wa malhamatun katabahu Allahu 'ala bani Israil." Penulisan takdir dan juga kekalahan telah dituliskan oleh Allah atas Bani Israel. Bani Israel, kenapa beliau mengatakan Bani Israel? Karena Yahudi, Yahudi keturunan dari Bani Israel. Jadi Quraidah itu kaum Yahudi. Lalu setelah itu dipanggil lahirnya. Nah, di sini perlu diperhatikan, Rasulullah SAW tidak membunuh kecuali laki-laki. Laki-lakinya pun yang dewasa. Adapun perempuan tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW. Kecuali yang ikut memerangi. Ya, yang ikut memerangi, ada satu orang yang bernama, yaitu tidak disebutkan namanya di sini, akan tetapi dia yang membunuh, yang memukul kepala Suaid bin Samit. Suaid bin Samit radhiyallahu anhu, sampai akhirnya Suaid bin Samit radhiyallahu anhu wafat ketika peperangan Ahzab. Ya, ketika peperangan Ahzab. Jadi tidak ada yang dibunuh oleh Rasulullah SAW dipenggal lehernya dari perempuan, kecuali satu perempuan tersebut. Nah, ceritanya menarik, ya. Disebutkan di sini, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqtulu rijalahum bisuyuf. Rasulullah SAW memenggal leher mereka dengan pedang. Idh yaqulu hatifun bismiha aina fulana. Maka ada suara wahyu yang membisikkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mana si fulana? Kenapa engkau tidak bunuh? Kenapa engkau tidak benggal lehernya? Maka Rasulullah SAW pun berkata, aina fulanah, mana si fulanah? Maka si fulanah menjawab, tidak disebutkan di sini namanya siapa, saya orangnya demi Allah. Kemudian, wama sya'nuk, apa, ada apa dengan engkau? Aku pasti dibunuh, kata si perempuan tersebut. Kenapa engkau dibunuh? Maksudnya, kenapa engkau harus kami bunuh? Apa salahmu? Maka jawabannya adalah li hadatsin ahdatsuhu. Tadi karena dia memukul kepalanya sahabat Suaid bin Samit radhiyallahu anhu sampai Suaid bin Samit meninggal. Maka akhirnya dia pun ikut dipenggal lehernya. Nah, di sini yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenggal lehernya dari Bani Quraidah 600 sampai 700 orang. Itu tidak ada yang anak-anak dan tidak ada yang perempuan. Bukti nyata tidak ada yang anak-anak, yaitu ada seorang sahabat Nabi yang akhirnya nanti masuk Islam, yaitu Athiyah Al-Quradhi. Athiyah dari Bani Quraidah, maka disebut dengan Al-Quradhi. Athiyah berkata, "Unzuru," Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru fa in kana ambata asy-sya'ru faqtuluhu wa illa fala taqtuluhu." Fafattashuni fawajaduni lam umbit fakhulliya sabili. Yang artinya, lihat mereka, orang-orang Bani Quraidah ini, kalau bulu kemaluannya sudah tumbuh, maka bunuh dia, penggal lehernya. Jika belum tumbuh, maka jangan kalian bunuh, berarti anak kecil. Maka Athiyah Al-Quradhi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku diperiksa oleh mereka. Berarti dilihat, diperiksa oleh mereka. Lalu mereka mendapatiku belum tumbuh bulu kemaluan. Maka mereka tidak membunuhku dan aku dilepaskan. Nah, akhirnya Athiyah Al-Quradhi radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati Allah, itu selesai yang ada dalam kitab kita. Saya akan menambahkan beberapa poin. Dari Bani Quraidah tadi kalah kan, 600 sampai 700 orang dibunuh. Sekarang orang-orang yang mati syahid dari kaum muslimin berapa orang? Cuma 2 orang. Di peperangan Bani Quraidah yang mati syahid dari kaum muslimin cuma 2 orang. Yang pertama yaitu Khalad bin Suwaid. Khalad bin Suwaid. Khalad bin Suwaid dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika wafat, inna lahu la ajra syahidain, la ajru syahidain. Sesungguhnya Khalad mendapatkan 2 pahala orang yang mati syahid. 2 pahala yang mati syahid. Kemudian orang kedua dari kaum muslimin yang meninggal di peperangan Bani Quraidah adalah Abu Sinan bin Mihsan. Abu Sinan bin Mihsan. Meninggalnya saat Rasulullah SAW mengepung Bani Quraidah selama 25 hari tersebut. Abu Sinan bin Mihsan ini adalah saudaranya Ukashah bin Mihsan yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab. Ukashah bin Mihsan. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, sekarang kita membicarakan terakhir ini tambahan ya, sebelum kita masuk kepada faedah-faedah. Tambahan yaitu wafatnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Kita katakan tadi Sa'ad bin Mu'ad terluka saat peperangan apa? Khandaq atau Ahzab. Nah, jadi sesaat peperangan Bani Quraidah, maka Sa'ad bin Mu'ad cukup menjadi hakim. Tapi beliau waktu itu dalam keadaan sedang mengobati lukanya. Akhirnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'ad sakit dari lukanya tersebut dan sebelum wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Kemudian beliau bersabda, jazakallahu khairan min sayyidi qaum. Wahai pemimpin kaum Aus, jazakallahu khairan. Qad sadaqtallahu ma wa'adta. Wallahu sadiquka ma wa'adak. Sungguh engkau telah mempercayai apa yang Allah janjikan dan Allah akan berbuat jujur tentang apa yang telah Ia janjikan kepadamu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah agar jangan sampai ia mati sampai ia melihat Bani Quraidah kalah. Akhirnya doanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma la tumitni hatta tuqirra 'aini min Quraidah. Wahai Allah, jangan engkau matikan aku sampai aku melihat kaum muslimin menang dari Bani Quraidah. Nah, ini para ikhwan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'adz mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Oleh karenanya para malaikat sampai Jibril alaihissalam pun ikut memberitahukan tentang kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal, Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Man hadzal 'abdus salih alladzi mata futihat lahu abwaabus sama' wa taharraka lahu al-'arsy?" Siapakah hamba saleh yang meninggal ini? Yang ketika dia meninggal, maka dibukakan pintu-pintu langit. Arsy-Nya Allah bergetar. Saking agungnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah dilihat, oh ternyata dia adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keistimewaan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, para malaikat menyambutnya ketika ruhnya naik ke atas langit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Laqad habata yawma mata Sa'ad bin Mu'ad 70,000 malak ila al-ard lam yahbitu qabla dhalik. Sungguh telah turun pada hari kematian Sa'ad bin Mu'ad 70,000 para malaikat ke bumi. Tidak pernah turun sebelumnya seperti itu. Keutamaan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis riwayat Imam Adz-Dzahabi, laqad hadzal arsy taharraka lahu hadza alladhi taharraka lahu al-arsy. Ini orang Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal arsy-Nya Allah bergetar. Wa futihat lahu abwaabus sama'. Dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Wa syahida 70,000 minal malaikah. Laqad dhamma dhamma, dan 70,000 malaikat menyambutnya. Tetapi meskipun demikian, sungguh kuburannya tetap disempitkan sesempit-sempitnya. Ini menunjukkan sebuah akidah bagi seorang muslim, setiap manusia yang dikubur, maka siapapun orangnya akan disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Kalau dia beriman, maka dibukakan kembali. Kalau dia kafir, tetap di dalam kesempitannya. Artinya, kalau seandainya ada orang yang lepas dari kesempitan kubur di hari kiamat, di awal-awal dimasukkan, maka niscaya yang lepas adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang berhak untuk dilepaskan dari kesempitan kuburan, Sa'ad bin Mu'ad. Dengan keistimewaan yang dia miliki. Akan tetapi tetap, Sa'ad bin Mu'ad dan seluruh dari kita, jika dikubur, akan disempitkan kuburannya. Hatta takhtalif adla'u, sampai tulang belulangnya jadi satu. Kalau sudah berpikir seperti ini para ikhwah, perkara-perkara dunia, apa yang kita kejar-kejar dari dunia, seakan tidak ada nilainya. Apalagi kalau seandainya mengejarnya murni untuk dunia. Beda hal dengan orang mengejar dunia untuk bisa beramal. Kalau sudah mikirin kuburan disempitkan dengan sesempit-sempitnya, niscaya apa yang kita hadapi, apa yang kita angan-angankan, yang kita kejar-kejar dari perkara dunia, selesai urusan. Toh semuanya akan disempitkan sesempit-sempitnya dan tidak dibawa sama sekali. Tidak dibawa sama sekali. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas, perak, aset di mana-mana, dibawa sama sekali. Cukup hanya disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik juga ketika pengurusan jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Ini orang munafik subhanallah. Ini kalau sampai sekarang ya, di zaman sekarang. Waalaikumsalam. Sampai sekarang orang-orang munafik di zaman ini, mereka sangat mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Kesempatan di dalam kesempitan. Apa itu? Ketika pengurusan jenazah Sa'ad bin Mu'ad, dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu orangnya tinggi, kemudian besar. Tinggi besar. Lalu setelah dimandikan, dikuburkan, dikafani, kemudian diangkat, disolati, diangkat jenazahnya. Kemudian orang-orang munafik mengatakan, "Ma akhaffa." Kata orang munafik, ringan sekali ini. Maka kabar tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu membela sahabatnya. Beliau mengatakan, "Innama kanat tahmiluhul malaikatu ma'ahum." Yang membawanya bersama manusia adalah para malaikat. Jadi dibuat ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kenapa Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu sedemikian rupa memiliki keistimewaan? Sa'ad bin Mu'ad termasuk orang yang ikut peperangan Uhud dan Badar radhiyallahu anhu wa ardhahu. Lihat sampai yang luar biasa ya. Ini kesuksesan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Saya sebutkan dulu hadis riwayat Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika lamma mata Sa'ad, baka Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu menangis keduanya. Hatta araftu buka'a Abi Bakar min buka'i Umar. Kata Aisyah, saking kerasnya menangisnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku mengetahui bagaimana Abu Bakar menangis lebih daripada Umar. Wa buka'u Umar min buka'i Abi Bakar. Dan aku mengetahui menangisnya Abu Umar dibandingkan Abu Bakar. Artinya saling kencang-kencangnya menangis berdua atas kematian Sa'ad bin Mu'ad. Lihat keistimewaan Sa'ad bin Mu'ad. Dan ini kesuksesan hakiki. Kata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hullatan harir." Rasulullah SAW mendapatkan kain dari sutra. Faja'ala ashabuhu yalmasunaha. Maka para sahabat pun memegang kain tersebut. Wa ya'jabuna min liniha. Dan takjub dengan lembutnya kain tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengomentarinya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ta'jabuna min liniha. Kalian heran dengan lembutnya kain sutra yang diberikan kepadaku ini? Heran kalian dengan lembutnya ini? Lamanadil Sa'ad ibn Mu'ad fil jannah khairun minha wa aliyan. Sungguh sapu tangan bukan kain besar, sapu tangan kecil yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu di surga lebih baik daripada kain sutra yang lembut menurut kalian ini, dan lebih lembut daripada ini. Lihat, ini keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa wafatnya Sa'ad bin Mu'ad setelah peperangan Ahzab sekitar 25 hari, hampir sebulan setelah peperangan Ahzab. Dan di antara peperangan Ahzab tersebut, selama sebulan tersebut, ada peperangan Bani Quraidah. Nah, itulah cerita tentang Bani Quraidah. Dan siapa yang ingin melihat, ingin mengetahui tentang peperangan Bani Quraidah, peperangan Ahzab dan peperangan Bani Quraidah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 9-27. Silahkan itu dipelajari. Nah, sekarang kita masuk kepada hikmah dari peperangan Bani Quraidah. Hikmah dari peperangan Bani Quraidah. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim senantiasa bergegas mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menunda-nunda. Orang muslim senantiasa bergegas mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menunda-nunda. Buktinya apa? Para sahabat Nabi setelah meletakkan senjata dari perang apa? Ahzab. Mereka letakkan senjata. Lalu ada Jibril memberitahu, kemudian Rasulullah SAW mengumumkan, jangan ada seorang pun dari kalian yang sholat kecuali di Bani Quraidah. Sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Baru pagi harinya meletakkan senjata. Maka mereka tidak ada. Anu, wahai Rasul, gak ada. Langsung, sesegera mungkin. Mereka berangkat. Dan itu adalah salah satu sikap hidup para sahabat yang sangat terkenal dari mereka. Bersegera dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua, yaitu bahwa orang yang berijtihad akan mendapatkan pahala bagaimanapun ijtihadnya. Jika ijtihadnya benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Jika ijtihadnya salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Apa maksudnya? Yang tadi, sholat asar tadi. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka ada sahabat yang memegang secara lafat hadis, lahiriah hadis. Mereka meskipun sudah waktu malam, mereka gak mau sholat asar di jalan. Pokoknya sholat asarnya di Bani Quraidah. Meskipun waktu sholat sudah lewat. Ada yang berpendapat tidak, maksud Rasulullah bukan begitu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi maksudnya adalah kita bersegera ke sana. Ya, dan sholat tetap pada waktunya di tengah jalan. Nah, apabila keadaan seperti ini, inilah yang disebut dengan masalah khilafiyah ijtihadiyah. Siapa yang berijtihad mengambil salah satu pendapat darinya, maka dia Pak dia tetap mendapatkan pahala. Tetapi tentunya ada yang lebih benar di antara keduanya. Yang mana tadi kita katakan? Yang mengambil pendapat secara lahiriah, yaitu Rasulullah SAW secara terang benderang mengatakan, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kemudian para ikhwah, pelajaran yang ketiga dari hadis adalah bahwa perbedaan di dalam masalah fikih wajar. Perbedaan pendapat di dalam masalah fikih wajar. Yang tercela perbedaannya adalah apabila berbeda pendapat padahal dalilnya sudah jelas. Nah, itu dia. Perbedaan dalam masalah fikih wajar. Yang satu mengambil pendapat begini, yang satu mengambil pendapat begini. Sedangkan yang tercela adalah apabila sudah ada dalil yang jelas. Nah, ini perbedaan yang tercela. Nah, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa perbuatan sahabat termasuk dalil. Perbuatan sahabat termasuk dalil. Sebagian ulama fikih ada berpendapat seperti itu. Ya, fi'lus sahabati dalil. Perbuatan sahabat dalil selama tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Selama tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Pelajaran kelima dari hadis ini adalah bahwa kisah Abu Lubabah, yaitu seorang muslim apabila melakukan kesalahan semestinya bersegera bertobat, dan Allah Maha Penerima taubat, dan itulah sebenar-benar taubat. Ini saya beberapa hari ini lagi, karena kemarin di mana, di Baitul Hikmah berbicara masalah taubat, maka akhirnya ada terbaca beberapa permasalahan taubat yang penting. Di antaranya yaitu yang kita sebutkan sekarang. Seorang muslim apabila melakukan kesalahan maka bersegera bertobat. Tidak boleh menunda-nunda. Yang nunda-nunda berarti bukan taubat atau belum bertobat. Tidak boleh menunda-nunda. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, jika bertobat harus melepaskan dari dosa saat itu juga dan seluruh dosa yang itu. Saya ulangi. Yang pertama tadi apa? Seorang muslim harus bersegera bertobat dari dosa. Yang kedua, jika bertobat dia harus melepaskan seluruh dosa segera dan semuanya. Segera dan semuanya. Paham ini? Baik. Timbul permasalahan sekarang. Kalau dia punya 3 dosa. Mohon maaf, zina, judi, minum-minuman keras. Dalam diri seseorang ini ada 3 dosa. Zina, judi, minum-minuman keras. Lalu dia, kita katakan tadi, dia wajib bertobat segera. Maka otomatis dia wajib meninggalkan zina segera. Menghentikan zina segera. Dan seluruh zina yang pernah dia lakukan. Tidak boleh perlahan-lahan. Makanya keliru ada orang yang mengatakan, Ustadz, hijrah itu kan pelan-pelan. Gak bisa. Hijrah harus benar-benar meninggalkan dosa yang pernah dikerjakan dan ditinggalkan seluruhnya. Dalam hal ini, zinanya harus dia tinggalkan. Misalkan saya beri contoh. Biasanya dia sepekan di kampung A berzina, kampung B berzina, kampung C berzina. Maka kalau dia bertobat, dia harus bertobat meninggalkan zina itu. Satu. Yang kedua, meninggalkan seluruh zina. Baik kampung A, kampung C, kampung B. A, B, C, D. Ya, A, B, C. Ya. Dan harus dia tinggalkan seluruhnya. Kalau dia perlahan-lahan, misalkan kampung A dia tinggalkan bulan kenagin yang belon se. Ini enggak bisa. Ini dinamakan belum bertobat. Kenapa? Karena harus ditinggalkan. Contoh misalkan, ada seorang perempuan yang dulunya tidak berjilbab, kemudian sekarang dia bertobat. Maka wajib baginya meninggalkan maksiat, yaitu wajib baginya berjilbab. Segera. Tidak boleh tunda. Dan jilbabnya wajib yang sesuai dengan syariat. Ada orang misalkan bertobat, dulunya buka-buka aurat, kemudian sekarang berjilbab. Tapi jilbabnya masih jilbab gaul. Celananya masih ketat, kemudian pakaiannya masih ketat, tetapi cuma menutup rambut. Ketika ditanya, wahai saudariku, kenapa begini? Maka ustaz, taubatnya kan pelan-pelan. Harus memantapkan hati dulu untuk berjilbab lebar, berpakaian hitam lebar, kemudian jilbabnya pun lebar, abayanya pun lebar. Maka kita katakan tidak. Ini tidak taubat namanya. Orang taubat harus melepaskan dosa segera dan seluruhnya. Nah, timbul permasalahan. Sahkah taubatnya orang ini yang dia bertaubat cuma dari zinanya? Minuman kerasnya belum, bertobat judinya masih jalan. Sah enggak taubatnya? Tadi malam di Baitul Hikmah saya bahas. Makanya saya katakan jangan pernah gaib dari pelajaran saya. Ini saya katakan karena saya baca banyak kitab untuk bisa menyampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jangan pernah absen dari pelajaran saya. Sayang, masih ada umur. Maka lihat, baik-baik. Saya katakan, kalau ada orang berzina, minum-minuman keras, berjudi, dia taubati cuma satu dosanya ini. Apakah diterima? Karena masih ada dosa yang lain, yang dua ini. Maka jawabannya, khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan gak diterima. Kenapa? Karena berarti dia tidak bertobat dari seluruh dosa. Sedangkan Allah berfirman, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qariib. Sesungguhnya taubat itu Allah adalah orang-orang yang mengerjakan dosa kemudian dia bertobat dengan segera dari seluruh dosa. Lah ini dia cuma satu ini aja. Itu pun karena ketahuan. Dia bertobat atasnya. Lalu dia tidak bertobat dari judi dan minum keras. Maka wallahu alam pendapat yang kedua yang lebih saya condong kepadanya bahwa taubatnya tidak diterima tetap diterima tetapi tidak disebut sebagai taubatan nasuha. Kenapa? Karena bertobat belum dari seluruh dosa. Tapi taubatnya tetap diterima. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka pelajaran yang kelima adalah bahwa bertobat segera dan harus ditaubati seluruh jenis dosa tersebut. Jangan sampai ditinggalkan. Kemudian, pelajaran yang keenam. Pentingnya menjauhi tempat-tempat maksiat saat bertaubat. Seperti siapa? Abu Lubabah. Beliau ketika bertaubat mengikat dirinya di mana? Di masjid. Di tempat yang soleh, di tempat yang bagi, ya. Maka hati-hati. Siapa yang bertobat, jauhi tempat-tempat maksiat. Siapa yang bertobat, jauhi tempat-tempat maksiat. Kemudian yang ketujuh, kebenaran niat akan mendatangkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran niat akan mendatangkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Lubabah bertobat dan tobatnya benar, jujur, tidak ingin apa-apa. Beliau merasa berkhianat. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan seperti itu. Rasulullah SAW hanya mengutus Abu Lubabah kepada kaum Bani Quraidah. Apa yang mereka inginkan? Ternyata Abu Lubabah memberikan sebuah pernyataan yang tidak diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Lahab baru taubat. Bertobat dengan ikhlas atas pengkhianatannya. Maka Allah pun menurunkan ayat taubat untuk Abu Lahab. Kebenaran niat maka akan mendatangkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya, nah ini pelajaran yang ke-8, betul? Yaitu apa hukum berdiri untuk seseorang? Apa hukum berdiri untuk seseorang? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya akan bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan perkataan ini sudah mencukupi. Tinggal antum nanti tulis poin-poinnya saja. Beliau mengatakan, "Lam takun 'adatu salaf 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'i ar-rasyidin an ya'tadu al-qiyam kullama yarawnahu 'alaihi salam." Bukan merupakan kebiasaan para sahabat di zaman Rasulullah yaitu bangun berdiri ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Ini seperti ini duduk-duduk lalu anggap saja Nabi Muhammad SAW datang. Maka bukan kebiasaan para sahabat untuk berdiri menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama ya. Bukan kebiasaan para sahabat bangun menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Lam yakun syakhsun ahabba ilaihim minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu bima ya'lamuna min karahatihi lidzalik." Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai para sahabat dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai para sahabat dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meskipun demikian, para sahabat kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bangun karena mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membencinya. Nah, di sini timbul pertanyaan. Orang-orang yang sering maulidan, bahadrahan. Kemudian nanti ada mahallul qiyam. Mahallul qiyam. Kemudian berdiri semuanya. Dengan anggapan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Marhaban ya Rasulullah, marhaban Jaddal Husain. Mereka menganggap bahwa Rasulullah SAW datang. Di sini kalau seandainya memang itu maksudnya berdiri untuk menyambut Rasulullah SAW, maka bertentangan dengan kebiasaan para sahabat Nabi yang paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, walakin rubbama qamu. Nah, ini poin kedua. Akan tetapi terkadang mereka bangun lil qadimi min maghibihi talaqqiyan lahu. Mereka bangun untuk orang yang baru datang dari jauh sebagai bentuk menyambutnya. Ini menunjukkan bahwa boleh bangun untuk menyambut orang yang baru datang, ya, untuk menyambut orang yang baru datang dari jauh, untuk menyambut orang yang baru datang dari jauh. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW tadi bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Bangun kalian, sambut pemimpin kalian. Siapa pemimpinnya di sini? Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Nah, ini poin yang kedua ya. Kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama li Ikrimah. Juga riwayat yang lain sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk Ikrimah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum Anshar ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, "Qumu ila sayyidikum." Wa qad kana qadima li yahkuma fi bani Quraidah li annahum nazalu ala hukmi. Yang artinya, dan Sa'ad bin Mu'ad datang untuk memberikan keputusan hukum atas Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah akan sepakat dengan hukum yang dikatakan oleh Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, "Wallazi yanbaghi lin-nasi an ya'tadu ittiba'a as-salaf 'ala ma kanu 'alaihi 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu khairul qurun." Dan semestinya yang dilakukan oleh manusia adalah membiasakan diri untuk mengikuti para sahabat, karena mereka adalah sebaik-baik zaman. Wa khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ya'dilu ahadun an hadi khairul wara wa hadi khairul qurun ila ma huwa duna. Dan sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pantas seorang pun untuk menyimpang dari sebaik-baik petunjuk dan menyimpang dari petunjuk sebaik-baik kaum, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal qiyam liman yaqdur min safar wa nahwu dzalik talaqqiyan lahu fa hasan. Adapun apabila bangun menyambut orang yang baru datang dari safar untuk menyambutnya, maka ini baik. Maka ini baik. Ini para ikhwan. Cuma, jadi kalau seandainya ada siapa, misalkan orang yang kita hormati datang, maka asal hukumnya dalam Islam tidak perlu berdiri. Tidak perlu berdiri. Cuma kata beliau, wa idza kana min adatin nas iqramul ja'i bil qiyam walau turika la'taqada anna dhalika li tarki haqqihi aw qasdi khafdhi wa lam yu'lam al 'ada al muwafiq li sunnah fal aslah an yuqama lah. Adapun kalau seandainya kebiasaan manusia, apabila ada yang datang kemudian dia bangun menyambutnya, kalau seandainya itu ditinggalkan, orang-orang akan menganggap bahwasanya ini merendahkan yang datang, dan keadaan di tengah orang belum tahu tentang sunnah, maka tidak mengapa dia bangun. Ya, saya beri contoh misalkan, antum duduk, saya datang, antum sudah tahu sunnahnya, maka pada saat itu duduk saja, tidak perlu bangun. Kenapa? Karena tahu, sudah tahu sunnahnya. Adapun kalau di luar masjid Imam Syafi'i yang belum tahu mungkin sunnah ini, maka bangunlah untuk menyambut orang yang baru datang, terutama itu kebiasaan manusia di tengah masyarakat yang belum tahu tentang hukum berdiri menyambut orang. Paham ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Dan Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada tiga, ya, ada tiga keadaan menyambut orang. Ada tiga keadaan menyambut orang. Saya sebutkan tiga keadaan tersebut. Perhatikan. Yang pertama, bangun bangun sedangkan orang lain duduk. Bangun sedangkan orang lain duduk. Oh, afan, terbalik. Seseorang duduk dan yang lain pada bangun. Seorang duduk dan yang lain bangun. Untuk mengagungkan yang duduk, maka ini tidak boleh. Ini seperti dulu feodal, raja-raja. Ya, rajanya duduk di singgasana sedangkan yang lain-lain pada bangun. Ini haram. Ini haram. Ini jenis pertama. Yang kedua, bangun berdiri menyambut orang lain tapi sekedar berdiri. Tidak ingin bersalaman, tidak ingin berpelukan, sekedar berdiri. Maka ini makruh. Bangun berdiri, hanya sekedar berdiri, tidak ingin bersalaman, tidak ingin berpelukan, sebagai bentuk penyambutan, maka ini makruh. Ini jenis yang ketiga, bangun berdiri hanya sekedar untuk berdiri, maka ini makruh. Yang kedua, bangun menyambut yang datang untuk bersalaman dengannya, maka ini boleh. Maka ini boleh. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya katakan, kenapa hukum yang disebutkan oleh Sa'ad bin Mu'ad terkesan sadis? 600 sampai 700 orang dipenggal lehernya. Maka jawabannya mudah. Itulah balasan paling pantas untuk para pengkhianat. Dan Bani Quraidah pengkhianat terhadap kesepakatan damai dengan Rasulullah SAW, dan Bani Quraidah orang yang paling buruk permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Dan Bani Quraidah suka memerangi kaum muslimin, dan Bani Quraidah suka berkhianat terhadap kaum muslimin. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada ikhwan yang dirahmati Allah. Walhamdulillah selesai bab yang kelima sesudah begitu panjang bab kelima ini. Dan insyaallah bab yang keenam kita akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Mohon penjelasan Ustaz tentang apa itu Ahlul Kitab Bani Israel dan kaum Yahudi, karena terkadang ada kekeliruan dalam memahami dan menyamakan di antara ketiga sebutan di atas. Apakah juga Ahlul Kitab tersebut adalah yang masuk dalam agama Islam Samawi sebelum agama Islam? Agama Samawi sebelum agama Islam. Ahlul Kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa disebut Ahlul Kitab? Karena mereka diberikan kitab oleh Allah. Kaum Yahudi mendapatkan kitab Taurat, kaum Nasrani mendapatkan kitab Injil. Disebutkan Ahlul Kitab. Keyakinan mereka di zaman dahulu seperti keyakinan mereka di zaman sekarang, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang mengikuti ajaran Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Ya'qub. Israel adalah Ya'qub alaihi salam. Jadi semua keturunan Ya'qub disebut dengan Bani Israel. Kaum Yahudi salah seorang dari keturunan Ya'qub, namanya Yahuda. Yahuda. Dan yang mengikutinya atau keturunannya disebut dengan Yahudiyun. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya kepada sebagian perempuan yang ketika selesai kajian saat ingin mengambil motor di parkiran, mereka ribut, tertawa agak nyaring, dan hal itu menarik perhatian sebagian laki-laki. Ustaz, jazakallahu khairan. Maka jawabannya ya, perhatikan baik-baik. Salah satu sifat perempuan yang paling indah di dalam dirinya adalah haya'uha wa hishmatuha. A'la ma fil mar'ah haya'uha. Yang paling tinggi dalam sifat seorang perempuan dalam dirinya adalah sifat malunya. Sifat malunya. Apa ayatnya? Yaitu ketika dua orang dari anak Ya'qub alaihimassalam, perempuan, menemui Nabi Musa, tamshi ala istihya, berjalan menemui Musa sambil malu-malu. A'lama fil mar'ah haya'uha. Yang paling tinggi sifat seorang perempuan dalam dirinya adalah sifat malunya. Maka saya nasihatkan kepada para perempuan agar senantiasa menjaga diri ya, jangan sampai seseorang untuk membuat fitnah di tengah laki-laki. Kadang-kadang kita ini karena sudah terbiasa dan sudah biasa berpandiran dengan suara yang keras, makanya saya sering katakan sangat berbeda perempuan yang pernah nyantri di pesantren salaf dengan perempuan yang berhijrah tapi tidak pernah nyantri. Dia akan berbeda dari sisi akhlaknya, pakaiannya, tutur bicaranya, dan semisalnya. Ya, saya pernah diceritakan oleh keluarga saya, perempuan di pesantren Imam Bukhari, kalau seandainya ada tukang masuk, biasa membenarkan apa gitu, ada tukang masuk, maka ada satu suara saja, "Ami masuk, ada Ami," katanya. Ada Ami, maksudnya ada tukang. Ami itu panggilan tukang. Ada Ami, ada tukang. Itu masuk seluruhnya. Tidak ada yang sok jalan langgang, lenggong, lenggang. Tidak ada. Masuk seluruhnya. Seakan-akan tidak ada penghuni. Nah, itu tidak didapati oleh wanita-wanita yang, mohon maaf, berhijrah dan belum pernah nyantri. Berhijrah, belum pernah nyantri. Gak ada. Ya. Tetapi kita bisa maklumi, oh karena baru mengenal. Adapun yang benar-benar dia dididik dari mulai setelah SD 6 tahun sampai SMA, dari mulai SMP, SMA 6 tahun, dia tahu betul bagaimana seorang perempuan menjaga sifat malunya. Tidak tertawa, terbahak-bahak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan saya pernah satu pesawat. Saya duduk, kemudian di sampingnya ada ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu tersebut mulai lirik-lirik gitu ke saya, lirik-lirik. Habis itu saya diam aja. Habis itu mulai merawak. "Pian ustadz yang rancak di YouTube tuh lo." "Inggih, Bu. Ulun ni sebenarnya hendak berjilbab lebar." Jadi Sidin sudah mulai malu karena kelihatan ulun berjilbab pendek. Tapi suami tidak mengizinkan dengan satu sebab. Suatu saat saya makan-makan di rumah makan, kemudian di pojokan sana ada perempuan-perempuan yang berjilbab lebar, bercadar. Tetapi tetapannya terbahak-bahak. Sampai satu rumah makan melihat mereka. Kata sang suami, suami saya kepada saya, "Kalau kamu berjilbab lebar, bercadar, kelakuanmu seperti itu, mengenai gak usah." Maka saya mohon ajari anak-anak perempuan kita, istri-istri kita, untuk mempunyai sifat pemalu. Seorang perempuan yang di pesantren, dia tidak akan teriak aja enggak. Ya, teriak aja tidak untuk manggil misalkan suaminya atau anaknya, enggak. Dia diam seribu bahasa, kecuali dengan para perempuan. Nah, itu semua diambilkan dari surat Al-Qasas ayat 25 tadi. Allah berfirman, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita tersebut berjalan dengan malu-malu. "A'la ma fil mar'ah haya'uha." Saya barusan dapat kemarin, saya dengar ceramah Arab, yang paling tinggi dari sifat perempuan di dalam dirinya sifat malunya. Kalau sudah menjaga sifat malu, maka niscaya dia senantiasa akan dihormati oleh para perempuan. Dan laki-laki yang belum menikah, salah satu hal agama yang bisa dijadikan patokan Anda menjadikan si fulana sebagai istri Anda, lihat bagaimana sifat malunya. Bukan lihat bagaimana kemaluannya. Lihat bagaimana sifat malunya. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati. Ada seorang perempuan dinazar oleh laki-laki. Kemudian sang laki-laki ini ingin melihat telapak tangannya. Maka dia tidak mau. Sampai bapaknya memaksanya. Akhirnya karena dipaksa oleh bapaknya, dia mau perlihatkan. Itu pun begini. Tidak terlihat. Maka begitulah perempuan yang menjaga. Padahal itu syar'i, boleh dilihat. Tapi pada saat itu juga tetap untuk menjaga. Maka contoh para perempuan, para laki-laki yang jomblo. Ketika Anda nazar perempuan tersebut, lihat dia. Ketika dia berdandan, maka binanya wani ini binyane. Tapi kalau seandainya dia hadapi laki-laki tersebut yang ingin menazarnya dengan tidak berdandan, ini wanita yang menjaga sifat malunya. Tapi kalau seandainya laki-lakinya masukkan, misalkan yang ingin nazar, ada abahnya di situ, kemudian perempuannya datang, sudah menor, sudah, tapi di luar terkenal dengan bercadar, maka wah ini wani biniannya. Itu tanda. Tapi ketika dia ingin dinazar, laki-lakinya sudah duduk, ada abahnya, datanglah perempuan tersebut tetap dengan cadarnya. Maka ini perempuan idaman, menjaga sifat kemaluannya. Kecuali ketika laki-lakinya minta dibuka, mohon dibuka. Jangan-jangan lelakian pian. Jadi lihat ya, lihat salah satu laki-laki yang jomblo kadang-kadang kalau nazar, wah muas mana Ustaz ya. Sekalinya permak berataan karena make up-nya terlalu tebal. Ya. Padahal secara hukum fikih empat mazhab membolehkan wanita yang dinazar oleh lelaki boleh dia memakai make up agar dilihat oleh laki tersebut menginginkannya. Undur ilaiha ila ma yad'u ila nikahnya. Lihat kepadanya sampai engkau cinta kepadanya. Nah, salah satu yang membuat seorang lelaki cinta adalah dengan penampilan yang cantik. Dengan penampilan cantik berarti dengan berdandan. Tetapi dia ingin tetap menahan dirinya karena masih belum sah. Apalagi perhatikan ini. Laki-laki yang jomblo-jomblo kalau sudah mau bertukaran foto, wani ini. Hati-hati. Ya. Laki-laki yang jomblo-jomblo ataupun yang hendak menambah. Ulun ke 4. Hati-hati. Ya, maka saya nasihatkan kepada perempuan, buat saja peraturan oleh para ikhwah di sini sebagai panitia dakwah, buat saja peraturan yang punya keluarga keluar duluan. Yang jomblo-jomblo sabar. Yang punya keluarga keluar duluan, yang perempuan juga keluar diambil oleh suaminya. Itulah kadang-kadang terjadi cinta lokasi di majelis ilmu. Ini wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.